Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-imam al-hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. الحديث 91 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذب منكبيه. النبي صلى الله عليه وسلم mengangkat dua tangannya setentang sejajar dengan dua bahunya. Idza iftataha shalah ketika membuka salat yang takbir ihram. Wajah kabar ruku, ini ketika takbir mau ruku. Wajah rafa'a rasahu min ruku, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'ahu kadzalik, juga mengangkat dua tangannya demikian ini sejajar setentang dua bahu. Waqala sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Dan beliau tidak melakukannya ketika ke dalam sujud. Ini hadis terkait masalah. Iya. Maudi' tempat raf'ul yadain fi shalah. Jumhur ulama menyatakan yustahab raf'ul yadain, disunahkan angkat dua tangan di empat tempat. Tiga dalam hadis ini, ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika bangkit dari ruku, dan yang keempat adalah ketika bangkit dari sujud dari tasyahud awal. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Asy-Syalabi rahimahullahu taala menguatkan satu hadis, kan Rasulullah sallam yarfa'u yadayhi fi kulli raf'in wa khafdin. Nabi sallam mengangkat dua tangannya setiap kali turun dan naik, ini gerakan-gerakan salat. Sayyidah beliau, dari beliau rahimahullah ta'ala menyatakan kadang dibolehkan untuk mengangkat dua tangan dalam semua gerakan. Adapun jumhur menyatakan dalam empat tempat ini. Yang kedua, kaifiyah terkait dengan mengangkat dua tangan, dalam satu riwayat di sini katakan hadwa mikibaih, dan riwayat lain, angkat tangan juga ada hadwa udunai, setentang dengan dua telinga. Ada dua riwayat. رحمه الله تعالى الحديث 92 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم aku diperintah untuk sujud di atas tujuh tulang ala jabhati yang pertama di atas di kening wa syarab yadil anfi juga beliau mengisarnya ke hidungnya wal yadain dua telapak tangan. Saya ingat ya, yad dalam bahasa Arab indah telak adalah dua telapak tangan. Waruk batain dua lutut, watraf al kadamai, dan dua ujung dua telapak kaki. Nuhun rahimun rahimakumullah. Disebutkan Syalban rahimahullah ta'ala. Kata Syalban rahimahullah ta'ala, tuma'nina dalam sujud. Tuma'nin dalam sujud itu ketika seorang bertumpu dalam sujudnya ke tujuh tulang ini. Kapan tahakkaqat tuma'nina di sujud? Kapan dianggap telah ada tuma'nin dalam sujud? Ketika seorang dalam salatnya bertumpu kepada tujuh tulang ini. Tujuh-tujuhnya menempel di tumpuan dia ketika sujud. Tuma'nina dalam sujud itu terwujud ketika seorang dalam sujudnya bertumpu kepada tujuh tulang ini. Jabhah juga menempelkan hidungnya, kemudian dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan ketika seorang sujud mengangkat salah satu kaki, ya dari awal sampai akhir sujudnya diangkat satu kakinya, tidak sah sujudnya karena harusnya bertumpu kepada tujuh tulang ini. Ini di antara yang tasahul al-musallin, orang salat padanya. Tidak bertumbuh kepada tujuh tulang ketika sujud. Allah rahimahullahu ta'ala al-hadith thalith wa tis'un an-Nabi Harah radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idha qawma idha salati yukabbiru hina yakum thumma yukabbiru hina yarka' thumma yakulu sami Allahu liman hamidah. Beliau sallallahu sallam apabila berdiri salat takbir ketika berdiri yang takbir ihram, kemudian takbir ketika meruku, kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ruku' ketika angkat tulang punggungnya dari ruku'. Tsumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau berkata ketika dalam keadaan sudah berdiri, rabbana walakal hamdu. Ini dan ingatkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya sami Allah liman hamidah tasmi' itu zikir ketika berpindah. Ketika berpindah dari ruku' ke bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah. Adapun ucapan rabbana walakal hamdu dibaca ketika sudah berdiri tegak. Ketika sudah berdiri tegak. Allahu ta'ala thumma yukabbiru hina yahwi, kemudian takbir ketika mau turun sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u salbahu ra'sah, kemudian takbir ketika mengangkat kepala dari apa namanya? Sujud pertama. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika mau sujud kedua. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir lagi ketika apa namanya mengangkat kepada sujud kedua. Thumma yaf'alu dzalika fi shalatihi kulliha hatta yaqdhiha. Lakukan beliau demikian takbir dalam semua salatnya sampai selesai. Qala yukabbiru hina yaqumu min isnatain badal julus. Kemudian takbir ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk tasyahud taubat. Ini ikhwan rahimahullah terkait masalah takbirat intiqal. Ini dapat ulama kita. Iya. Syaikhuddin rahimahullah ta'ala cenderung menyatakan bahwasanya takbirat intiqal hukumnya adalah wajib. Takbir intiqal, takbir dari berdiri ke ruku. Iya, demikian juga tasmi, ucapan sembah yang bidah ketika bangkit dari ruku. Takbir ketika berdiri ke sujud, takbir sujud, bangkit dari sujud, takbiratul intiqal hukumnya wajib. Ya, tidak boleh seorang dengan sengaja meninggalkannya. Yang kedua, takbir intiqal dibaca itu ketika seorang berpindah, bukan ketika telah sampai ke rukun berikutnya yang saya sampaikan kemarin. Bukan ketika sudah posisi ruku baru takbir. Bukan ketika posisi sujud baru takbir, tetapi ketika berpindahnya. Ta'mir al-arkan bi takbir. Ya, dibaca takbir intiqal ketika mau berpindah. Ya, ketika mau ruku, ketika mau sujud, ketika mau berpindah. Bukan ketika telah sampai di rukun yang dituju. Ini keliru. Nah, Allahu a'lam bishawab. Fadhabarakatuh.